إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صهرمتي. Kita masih pada bab at-tahdhir min sabdis sahabah. Peringatan dari bahayanya mencerca sahabat. Yani sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum. Wa bughdihim aw ahad minhum, atau membenci mereka atau membenci salah seorang mereka. Ini adalah perkara-perkara yang sangat berbahaya, sehingga harus kita berhati-hati daripadanya. Maka seorang ahlus sunnah hendaklah mengenali kedudukan mereka, walkaf an dzikri masawihim, dan berhenti tidak membicarakan kejelekan mereka atau kesalahan mereka, tidak membicarakan kekurangan-kekurangan mereka. Sampai kita pada poin yang ke-235, yaitu ketika ditanya Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah an qital yaumil jamal, yani khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, ketika ditanya tentang perang Jamal dan juga tentang perang Siffin yang terjadi di kalangan para sahabat, maka beliau qila law qultu fiha bi ra'yik, kata si penanya, coba aku ingin pendapatmu, ini ingin sikapmu, bagaimana? Qal, dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dima'un lam aghmis fiha yaji aghmis fiha lisani. Lihat jawabannya, masya Allah, dima'un lam aghmis fiha yaji. Aghmis fiha lisani, itu adalah darah yang tanganku tidak termasuk atau tidak terjerumus di dalamnya. Apakah aku akan menyerumuskan lidahku? Ini darah yang tanganku enggak ikut campur di dalamnya. Apakah aku mau ikut campur dengan mulutku? Ini sebagaimana makna yang pernah diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lain dari beliau juga, dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bahwasanya alhamdulillah Allah selamatkan tanganku dari fitnah tersebut. Maka apakah aku akan memasukkan lidahku dalam fitnah tersebut? Allah menyelamatkan kita kaum muslimin di masa-masa kita ini dari fitnah itu. Kita enggak ikut perang, enggak ikut mangkat pedang, enggak ikut blok sana, enggak ikut blok sini, alhamdulillah kita selamat. Hidup di zaman bukan zaman fitnah itu, bukan zaman terjadinya fitnah itu. Kalau kita ikut bicara, berarti kita terjerumus di dalamnya. Ini jelinya pandangan beliau rahimahullah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa min as-sunnati tawalli ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mahabbatuhum wa dhikru mahasinihim wa tarahum alaihim wal istighfar lahum wal kaf an dhikri masawihim wa ma shajara bainahum wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Kata Ibn Qudamah rahimahullah, minas sunnah, termasuk sunnah adalah berwala, yakni berloyalitas kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mencintai mereka, menyebut kebaikan-kebaikan mereka, tarahum alaihim, mendoakan rahmat untuk mereka, wal istighfar lahum, dan memintakan ampun untuk mereka. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman. Ini mereka para salafus saleh, para sahabat dan yang berikutnya. Wal istighfar lahum, dan termasuk sunnah adalah al-kaf an dzikri masawihim. Termasuk sunnah menahan diri untuk tidak berbicara kejelekan-kejelekan mereka. Wa ma syajara bainahum, dan tentang apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, apa yang dipertikaikan oleh mereka, kita menahan diri untuk tidak berbicara. Wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim, dan juga termasuk sunnah adalah meyakini keutamaan mereka dan mengenali sabiqah mereka. Mereka memiliki keutamaan as-sabaqiyah namanya. As-sabaqiyah artinya para pendahulu. Kalau sholat mungkin kalian bisa lebih banyak menambahnya, masya Allah mungkin, walaupun sulit. Puasa bisa mungkin mengalahkan mereka, tetapi ada satu yang tidak mungkin bisa dikalahkan dan tidak mungkin bisa disaingi, yaitu as-sabaqiyah. As-sabaqiyah sabiqatihim, mereka para pendahulu. Bagaimana mendahulunya? Tidak bisa. Yang satu itu tidak bisa disaingi. Dan termasuk sabiqah adalah yang mengiringinya, yaitu berada di masa pertama sejarah Islam, berarti di masa hidupnya Rasulullah SAW, bertemu mereka langsung dan seterusnya. Dan ini juga tidak bisa ditandingi, tidak bisa disaingi oleh kita. Kaum muslimin yang saya hormati, mereka adalah umat yang terbaik. Maka kita harus mengutamakan mereka dan mengenali keutamaan mereka, dan itu minas sunnah, kata Ibn Qudamah rahimahullah. Qala Ibn Taymiyyah, yang berikutnya ucapan Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnah, dan termasuk prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan diantara prinsip-prinsip sunnah, kalau Ibn Qudamah menyatakannya minas sunnah, termasuk sunnah, maka Syekhul Islam lebih jelas lagi menyatakan min usuli sunnah. Bukan hanya dari sunnah, tapi dari prinsip-prinsipnya, dari dasar-dasarnya. Usul ahli sunnah, prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lidah mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Selamatnya hati tidak memiliki kedengkian dan kebencian. Selamatnya lidah tidak memiliki ucapan-ucapan jelek terhadap para sahabat. Ini yang dikatakan salamatu qulubihim wa alsinatihim. Selamatnya hati mereka dan selamatnya lidah mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan juga min usuli sunnah yatabarra'un min tariqatir rawafid alladziina yughdhidun as-sahabah wa yasuddunhum. Dan termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah berlepas diri dari jalannya Rafidah Syiah yang membenci para sahabat, yang mencerca para sahabat, yunsikuna amma syajara baina sahabat, dan tidak membicarakan pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Ini min usuli sunnah, di antara prinsip-prinsip sunnah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ahli sunnah wal jamaah, inna hadhihi al-athar al-marwiyah fi masawihi minha ma huwa kadhibun wa minha ma huwa qad zida fihi wa nuqis wa ghayru an wajhihi wa ghayra an wajhihi wa lahum min as-sawabiq wal fadl ma yujib maghfirata ma yasdur minhum in sadar. Perhatikan ucapan Syekh Uthman bin Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, riwayat-riwayat tentang para sahabat, tentang kejelekan-kejelekan mereka atau kekurangan mereka dalam atsar-atsar, dalam riwayat-riwayat, minha ma huwa kadzib, di antaranya ada yang dusta, itu yang terbanyak. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqis, dan di antaranya ada yang sudah ditambah atau dikurangi, sudah berubah. Wa ghayyira an wajhihi, atau dirubah dari aslinya. Wa lahum min as-sawabiq, dan mereka memiliki keutamaan sabaqiyah, wal fadail, dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, ma yujib maghfirah, apa yang mengharuskan diampuninya dosa-dosa mereka, atau apa yang menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa mereka, kalau ada, kalau benar ada kesalahan mereka. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, kalaupun kita berkata para sahabat itu kan manusia, manusia semuanya punya salah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat ini zahiruha haq, tampak zahirnya hak, tetapi di balik itu ada rencana-rencana jahat. Sama dengan ucapan-ucapan mereka terhadap para ulama. Para ulama itu kan manusia, bisa salah, bisa lupa. Kalimat benar apa kalimat salah? Zahir wa haq, tampak secara zahirnya hak. Memang semua manusia bisa salah, bisa benar. Tetapi biasanya, biasanya yang ngomong seperti ini adalah mubtadi'un dhal yang benci kepada para ulama. Ketika mengatakan qala syekh, qala imam, qala al-allamah, dijawab mereka kan manusia, bisa salah, bisa lupa. Bagaimana kita jawab? Karena kita na'azakumullah, ternyata terhadap para sahabat juga sama. Ketika dikatakan keutamaan-keutamaan sahabat, ah sahabat juga manusia, bisa salah, bisa keliru. Karena kita na'azakumullah, maka didudukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalaupun ada riwayat-riwayat yang menyebutkan masawihim, kekurangan mereka, kejelekan mereka, minha mahuwa kedin, sebagiannya riwayatnya dusta, dhaif, palsu, maudhu'. Sebagian lagi, walaupun aslul kisah ada, aslul kisahnya ada, tetapi qad zida au nuqis au ghayyir, tetapi sudah ditambah, sudah dikurangi, atau sudah dirubah. Apakah kita tidak mendengar riwayat tentang Rasulullah SAW menegur salah seorang sahabat, afadhanun anf, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Tapi ketika kita bacanya dari kitab Ahlus Sunnah, enggak ada masalah, dan kita tetap memuliakan beliau radhiyallahu taala anhu. Iya kan? Tapi ketika mendapatkannya dari riwayat yang qad zida anhu au nuqis au ghayra an wajhihi, kesannya sudah lain. Ini si tukang fitnah. Kali gitu kalimatnya. Dengan ucapan Rasulullah SAW, ya fattan. Karena nas riwayatnya enggak begitu. Tapi kan ini riwayat benar, sahih. Al-asul kisah na'am, tetapi qad zida au nuqsa au ghayra an wajhi, sudah ditambah, sudah dikurangi, sudah dikasih bumbu penyedap, sudah dikasih berbagai macam perubahan-perubahan yang kesannya kurang ajar. Ketika kita baca riwayat Rasulullah SAW mengetuk pintu rumah Aisyah, kemudian tidak dibuka, atau tidak dibuka karena entah tidak terdengar atau bagaimana, maka Rasulullah SAW duduk atau berbaring menunggu. Karena hebatnya Rasulullah SAW dan sabarnya Rasulullah SAW, dan ini kisah. Tetapi diriwayatkan kisah yang satu ini bukan membicarakan tentang keutamaan Rasulullah, tapi tentang betapa jahatnya Aisyah. Cuma bahasanya yang dirubah. Rasulullah yang mulia, Rasulullah SAW seorang yang suci, harus tidur di emperan rumah gara-gara Aisyah. Kesan yang beda. Kan diberi na'azam wa'atiyat. Dari sini, makanya riwayat-riwayat dari mereka, para kadzabun, apalagi para rawafid atau mutasyayyi'in, kaum Syiah dan yang terpengaruh dengan Syiah, ditolak. Tapi ini kisahnya benar, ditolak dari mereka. Kami beri na'azam wa'alaikum muslim yang sahramati. Karena qad ghuyyira, qad zida, au nuqsa, ini kalau asal kisahnya ada. Apalagi kebanyakan dari mereka kadzibun. Minha ma huwa kadzib wa minha ma qad zida anhu aw nuqs aw ghayyara an wajhi. Sekarang kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga adalah yang benar riwayatnya dan benar pula kata-katanya, tidak ditambah tidak dikurangi. Bagaimana? Kata beliau, mereka memiliki sawabiq, keistimewaan dalam bentuk sabaqiyah. Wal fadail, keutamaan-keutamaan yang dengan itu dosa mereka yang benar-benar terjadi pun dihapus oleh Allah Ta'ala. Hatta annahum yughfar lahum minas sayyiati ma la yughfar min ba'dihim atau man ba'dahum, bahkan diampuni untuk mereka dosa-dosa apa yang tidak diampuni untuk orang lain. Kenapa? Karena keutamaan mereka. Mereka memiliki keutamaan yang mengalahkan kekurangan-kekurangannya. Thumma idza kana qad sudra an ahadin minhum dhanbun fayakunu qad taba minhu. Demikian pula, kalaupun benar terjadi kesalahan atau dosa dari mereka karena mereka manusia, fayakunu qad taba minhu, mereka pun adalah orang yang tawabun, yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan batrul kalam, batrul qissah, batrul riwayat. Jangan menggunting-gunting riwayat, jangan memotong-motong riwayat. Sahabat fulan akhlaknya begini dan begitu. Buktinya dia memanggil Bilal dengan kalimat Ya Binal Aswad. Nih, dari kitab kalian sendiri, wahai ahli sunnah, kata si ada riwayatnya. Manggil Ya Binal Aswad. Lihat apa ucapan Rasulullah, masih kata mereka. Lihat apa ucapan Rasulullah pada orang ini dengan nada yang mencerca. Inna fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah. Alhamdulillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, hati-hati. Harus hati-hati menerima riwayat dari riwayat-riwayat mereka yang selalu mendramatisir berita-berita yang seperti ini. Kenapa digunting riwayatnya? Kenapa dipotong dan kenapa dikasih bumbu-bumbu tadi? Padahal ketika Rasulullah SAW menegurnya, inna fika jahiliyah, dia langsung bertobat kepada Allah dan langsung mendatangi Bilal meminta maaf dan menyatakan, ya Bilal, injak kepalaku supaya aku yakin bahwa engkau lebih mulia dariku. Ini enggak dikisahkan. Ya Bilal, injak kepalaku ini. Dia rendahkan, dia taruh kepalanya di bawah di tanah. Injak, Bilal enggak mau. Injak ya Bilal supaya aku yakin engkau lebih mulia dari aku. Ini enggak dikisahkan. Sehingga jangan anggap enteng mengambil faedah, mengambil kebaikan dari buku-buku mereka. Tapi kan kisah-kisahnya ada yang benar. Kalaupun benar bahasanya salah, kalaupun benar bumbu-bumbunya, tambahannya segala macam, ini yang mengerikan, mengesankan dengan kesan-kesan yang salah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalalah. Kata Syekhul Islam selanjutnya rahimahullah, kalaupun mereka sudah berbuat atau kadang berbuat kesalahan, mereka bertobat. Aw ata bihasanatin tamhuhu aw ghufira lahu. Atau mendatangkan satu kebaikan-kebaikan yang menghapus kesalahannya. Sesuai dengan anjuran Nabi, atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, tamhuha, yang akan menghapusnya. Aw ghufira lahu bi fadli sabiqati, atau akan diampuni oleh Allah karena keutamaan sabiqahnya, atau karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladhi hum ahaqqun nas bi syafaatihi, atau dengan syafaat Nabi yang mereka merupakan orang-orang yang paling pantas mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Aubtuliya bibala'in fid dunya kuffira bihi anhu. Atau kemungkinan berikutnya, Allah berikan pada mereka satu musibah, satu bencana, satu luka atau sakit atau perkara-perkara yang dia hadapi dalam kehidupan dunianya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ketika Abu Bakar ketakutan dengan kesalahannya, dengan dosanya, ini merasa seorang mukmin walaupun dia sangat kecil dosanya tapi tetap takut, itu mukmin. Ya Rasulullah, apakah ada manusia yang tidak pernah berbuat salah? Ya Rasulullah, apakah ada manusia yang bisa bersih tidak pernah berbuat salah? Rasulullah SAW tahu apa maksud Abu Bakar. Maka dikatakan, ya Abu Bakrin, alasta tansab, alasta tusibaka al-la'wa. Wakama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, bukankah kau pernah terkena musibah? Bukankah kau pernah sakit? Bukankah kau pernah ditimpa kesengsaraan-kesengsaraan? Dalika matujzau nabihi. Itulah yang akan membalas dosa-dosamu dan menghapus dosa-dosamu. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, tidak layak untuk dibicarakan. In sahha, kalaupun sahih, terjadi pada mereka satu kesalahan, enggak layak dibicarakan. Karena mereka memiliki keutamaan yang menghapus dosa mereka. Atau mereka sudah dihapus oleh Allah dengan musibah yang menimpa mereka. Dalam jihad-jihad mereka, luka-lukanya, sakitnya, sengsaranya, susahnya dalam perjalanan jihad, semuanya menghapuskan dosa-dosa mereka. Ditambah lagi mereka tawabun, orang-orang yang bertobat. Dan itu Allah sifati langsung tentang mereka para sahabat. Rudu Quba atau yang salat di Quba. Dikatakan dengan tawabin dan mutatahiri. Orang yang selalu bertaubat dan seorang yang mensucikan dirinya. Khairul a'azakumullah. Maka tidak layak untuk dibicarakan, apalagi dijadikan untuk menjatuhkan mereka. Ini adalah sesuatu yang sungguh tidak layak dan tidak pantas. Faidha kana hadha fid dhunubil muhaqqaqah. Ini kalau pada dosa-dosa yang memang terjadi, itu kemungkinannya sudah dihapuskan, sudah diimbangi dengan kebaikan dan sebagainya. Fa kaifal umur allati kanu fiha mujtahidin. Itu kalau benar-benar salah, apalagi kalau ternyata bukan salah tapi ijtihad. Lebih-lebih lagi berarti kemungkinan yang keempat. Kemungkinan pertama minha ma huwa kadzib. Kemungkinan kedua ma qad zida au nuqsa au ghayra. Kemungkinan ketiga, kalaupun benar, maka itu pun sudah dihapuskan oleh Allah dengan sebab-sebab tadi. Dengan sebab keutamaan sabaqiyahnya, dengan sebab taubatnya, dengan sebab musibah yang Allah timpakan pada mereka dan kesusahan yang menimpa mereka. Yang keempat, kadang kesalahannya ternyata bukan kesalahan dalam bentuk yang muhaqqaqah, tapi kesalahan dalam bentuk ijtihad. Maka kalau kesalahan ijtihad tentunya bukan dosa, bahkan tetap mendapatkan pahala. Dikatakan allati fiha mujtahidin in asabu falahum ajran. Kalau benar ijtihadnya, mereka dapat dua pahala. Wa in akhta'u falahum ajrun. Kalau mereka salah, mereka mendapatkan satu pahala. Wal khata' maghfur, dan kesalahannya dimaafkan. Selesai. Maka alasan apa lagi membicarakan kejelekan-kejelekan para sahabat? Ada buku kitab ditulis riwayat-riwayat yang sahih tentang kesalahan-kesalahan sahabat. Loh, apa maksudnya? Apa maksudnya buku itu ditulis seperti itu? Muncul pertanyaan, ada apa denganmu? Kenapa enggak mengumpulkan keutamaan sahabat? Kok mengumpulkan kesalahan sahabat? Tapi ini riwayat-riwayat yang sahih. Ya walaupun sahih, ngapain? Qul inna azabul kalau kita membicarakan kesalahan kita sesama ahlu sunnah saja adalah ghibah. Apalagi kita mengumpulkan, menceritakan kejelekan-kejelekan para sahabat. Sehingga qul inna azabul, jangan tertipu dengan kalimat riwayat-riwayat yang sahih, dengan sanad-sanad yang sahih tentang kesalahan para sahabat. Jangan tertipu dengan itu. Kita tidak sedang mencari kesalahan orang. Kita sedang mencari ilmu dari Rasulullah SAW melalui para sahabat. Benar. Wa qala aydan, berkata juga Syekhul Islam, faman takallama fi hadzal bab ay madaha as-sahaba aw qadaha fihim bi jahlin aw bi khilafi ma ya'lam kana mustawjiban lil wa'id walau takallama bi haqqin li qasdi al-hawa la li wajhi Allah aw li yu'arid bihi haqqan akhar la kana aydan mustawjiban lid-dam wal-'iqab. Kata Syekhul Islam rahimahullah, siapa yang berbicara dalam masalah ini? Ini dalam masalah memuji sahabat atau mencerca sahabat. Siapa yang berbicara tentang mereka bijahlin, dengan kebodohan, au bi khilafi ma ya'lam, atau menyelisih apa yang sudah diketahui, bi khilafi ma ya'lam, kana mustawjiban lil wa'id, maka orang ini pantas untuk ditimpa apa yang diancamkan. Ini pantas untuk terkena ancaman-ancaman, ancaman azab ya. Walau takallama bihaqqin liqasdil hawa lalu wajhillah, walaupun dia berbicara dengan hak, lihat berbicara dengan hak artinya ucapannya benar, terjadi memang, tetapi liqasdil hawa lalu qasd wajhillah, lalu wajhillah, bukan karena wajah Allah tapi karena hawa, au li'arid bihi haqqan akhar, atau untuk menentang hak yang lain, maka juga mustaujiban lidzammi wal iqab, orang ini pantas dicerca, orang ini pantas dibalas dan terkena ancaman-ancaman. Dia ucapan beliau rahimahullah, kalau berbicara tanpa ilmu terancam, kalaupun berbicara dengan ilmu, dengan riwayat, dengan hadis sahih, tetapi liqasdil hawa, tetapi untuk tujuan hawa, hawa nafsu, juga terancam dengan ancaman. Ikhwan ibn a'azakullah, sudah kita contohkan tadi. Kita membaca riwayat-riwayat tadi. Affattanun anta. Atau kalimat inna fika jahiliyah kepada sahabat yang lain. Atau riwayat tentang bagaimana dirajamnya seorang sahabat. Atau riwayat dicambuknya seorang sahabat karena minum khamr. Kita baca riwayat-riwayat itu. Tetapi li ayyi qasdin, para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka, li qasdil ilm, fiqh, tentang bagaimana hukum rajam, tentang bagaimana caranya merajam, tentang bagaimana caranya cambuk, bagaimana hukumnya seorang yang minum khamr, dimasukkan dalam bab fiqh, dibahas. Tapi enggak ada kesan untuk mencerca sahabat sama sekali. Ini takallama bihaqqin liwajhillah, berbicara dengan kebenaran karena Allah SWT, karena ilmu, karena berbicara tentang ilmu. Tetapi siapa yang berbicara dengan hak, membawakan riwayat-riwayat tadi, riwayat yang sahih, tetapi liqasdil hawa, untuk tujuan hawa nafsu, bukan karena Allah SWT, untuk mencerca mereka, untuk merendahkan mereka, untuk memojokkan sekian sahabat, maka ini yang terancam dengan ancaman-ancaman azab. Qul ibn a'azakum wa man 'alima ma dalla 'alayhi al-Qur'an wa as-sunnah min ath-thana'i 'ala al-qaum wa ridallahi 'anhum wa istiqaqihim al-jannah wa annahum khayru hadhihi al-ummah allati ukhrijat lin-nas lam yu'arid hadha al-mutayaqqin al-ma'lum bi umurin mushtabah. Siapa yang kenal, siapa yang tahu apa yang ditunjukkan dalam Qur'an dan apa yang ditunjukkan dalam sunnah dari pujian-pujian Allah dan Rasulnya terhadap kaum tersebut, terhadap para sahabat, dan juga bagaimana ridhanya Allah pada mereka, berkali-kali disebutkan radhiyallahu ta'ala anhum, wastiqaqihim al-jannah, dan berita-berita dalam Quran dan Sunnah tentang mereka adalah ahlul jannah, dijamin dengan surga, wa annahum khairu hadhil ummah, dan mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan tengah-tengah manusia, untum khara ummatin ukhrijat linnas. Maka siapa yang kenal itu semua, yang baca dalam Quran dan Sunnah tentang mereka dan keutamaan mereka dan janji Allah terhadap mereka, niscaya lam yu'arid hadzal mutayaqqin al-ma'lum bi umurin mushtabiha, maka niscaya orang ini enggak akan menentang sesuatu yang yakin, sesuatu yang mutayakin, yang ma'lum, yang sudah diketahui dengan yakin dalam Quran dan Sunnah, enggak mungkin dikalahkan dengan perkara-perkara syubhat. Enggak mungkin dikalahkan dengan perkara-perkara yang belum tentu. Belum tentu benar satu. Dan belum tentu itu menjadi cercaan buat mereka, karena kadang-kadang kesalahannya istihad. Dan bisa jadi diampuni oleh Allah, kalaupun itu adalah dosa. Maka apakah yang perkara yang seperti ini bisa mengalahkan sekian keutamaan yang ada dalam Quran dan Sunnah? Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, mana alima, siapa yang tahu apa yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah tentang mereka, tentang keutamaan mereka, tentang jaminan ampunan untuk mereka, tentang jaminan surga untuk mereka. Siapa yang mengenali ini semua tidak mungkin akan bisa terkalahkan dengan perkara-perkara yang mutasyabihat. Minha ma la yu'lam sihhatuh. Apa itu mustabihah-mustabihah tadi? Perkara-perkara yang samar-samar, yang subhat-subhat tadi. Riwayat-riwayat yang minha ma huwa kadzibun la yu'lam sihhatuhu, yang kadang dusta, enggak diketahui kesahihannya. Wa minha ma yatabayyan kadzibuh, di antaranya ada yang jelas dustanya. Wa minha ma la yu'lam kaifa waqa, di antaranya ada yang tidak diketahui bagaimana bisa terjadi. Kejadiannya terjadi, tapi kenapa? Pasti ada sebab. Enggak mungkin enggak ada sebab. Karena kisahnya hanya sepotong di bawah. Wa minha ma yu'lam 'udrul qaumi fi, dan di antaranya ada yang sudah diketahui udurnya, dimaklumi. Ada udurnya. Sehingga dikatakan tentang mereka para sahabat yang mengatakan pada Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhum wa ardahum, ya Rasulullah ij'alana ilahan kama lahum aliha. Ya Rasulullah SAW, kalau bukan begitu kalimatnya, ij'alana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon keramat supaya mereka seperti mereka punya pohon keramat. Yu'lam udruhu. Hadis ini sahih, tetapi tahu, diketahui udur mereka. Apa udurnya? Mereka baru masuk Islam. Dimaklumi. Radiyallahu ta'ala anhu. Jangan jadi cercaan buat mereka. Karena yu'lam udruhu, diketahui udurnya dalam nas. Wa nahnu hudatsau 'ahdin bikufrin, dan kami dalam keadaan dekat dengan kekufuran, kata mereka. Bukan sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman, bukan Muhajirin wal Ansar, bukan. Tapi mereka-mereka yang setelah fathu, mereka masuk Islam. Ikut perang Hunain, maka terjadilah apa yang terjadi, dan mereka meriwayatkan dengan kalimat wa nahnu hudatsau 'ahdin bikufrin, dan kami sangat dekat dengan kekufuran karena baru masuk Islam. Jangan dijadikan cercaan dan berkata, para sahabat itu kan dekat dengan kekafiran, sehingga wajar mereka begini dan mereka begitu. Kalau kita kan jauh dari kekafiran, kita gak merasakan masa jahiliyah. Astagfirullah. Jadi kalian lebih baik dari para sahabat, itu maksudnya. Ini khunidina azakumullah, hawa. Itu hawa nafsu. Maka wa minha ma yu'lam utrul qawmi fi, di antaranya ada yang sudah diketahui udurnya mereka dalam masalah itu. Wa minha ma yu'lam taubatuhum minhu, dan diantaranya ada yang diketahui taubatnya mereka, seperti yang tadi sahabat yang mulia yang memanggil Bilal dengan Yabna al-Aswad, wahai anak budak hitam, dan kemudian menyesal dan taubat. Yu'lam taubatuhu wa ruwiya, diriwayatkan taubatnya, diriwayatkan menyesalnya, diriwayatkan dia minta maaf kepada Bilal. Wa minha ma yu'lam anna lahu min alhasanati ma yaghmiruhu, dan diantaranya ada yang diketahui bahwa mereka para sahabat memiliki hasanat yang besar yang mengalahkan kesalahan-kesalahan yang kecil. Qanibina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, apakah riwayat-riwayat yang seperti ini, yang minha minha minha tadi sudah disebutkan, apakah bisa mengalahkan sesuatu yang mutayakin? Apakah bisa mengalahkan sesuatu yang yakin, yang pasti, yang muhkamat dalam Quran dan Sunnah? Radhiyallahu anhum radhuan. Atau ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, atau ayat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum radhuan, atau ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan jaminan ampunan untuk mereka sebagaimana Allah katakan tentang mereka dari awal ayatnya dengan kalimat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya dipuji oleh Allah sampai pada akhirnya wa'adallahu alladzina amanu minhum. Minhum min man? Dari siapa? Min as-sahabah, min alladzina ma'ahu, yang bersama Nabi. Wa'ada Allahu alladziina aamanu minhum maghfiratan wa ajran 'adzima. Allah jamin, Allah janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'adzima, ampunan dan pahala. Ini semua muhkamat. Ini semua mutayakin. Apakah terkalahkan dengan riwayat-riwayat tadi? Minha ma huwa kadzib, minha ma qad ghayyir wa nuqsa wa zida minhu, atau minha ma yu'lam taubatuhu, wa minha ma yu'lam udhruhum, wa minha wa minha wa minha. Semuanya tidak bisa mengalahkan apa-apa yang sudah muhkam, sudah meyakinkan dalam Quran. Faman salaka sabila ahli sunnah istaqama qawluhu, maka siapa yang menjalani jalan ahli sunnah, niscaya ucapannya akan lurus. Istaqama qawluhu wa kana min ahli al-haqqi wal istiqamati wal i'tidal, maka siapa yang menjalani jalan ahli sunnah, dia akan menjadi golongan ahlul haqqi wal istiqamah wal i'tidal, orang yang lurus, orang yang istiqamah, orang yang bijak, i'tidal. Wa illa hasala fi jahlin wa naqsin wa tanaqub, tapi kalau tidak menjalani jalan para sahabat, tidak menjalani jalan ahli sunnah, tidak bersikap seperti sikapnya ahli sunnah kepada para sahabat, maka niscaya akan terjerumus ke dalam kebodohan atau kontradiksi di dalamnya, akan terjatuh dalam naqdin wa tanaqud kahali haula'ir rafidah ad-dullal, sebagaimana apa yang terjadi pada kaum rafidah syiah ad-dullal, golongan sesat. Demikian ucapan yang bagus dari beliau rahimahullah. Qala Abu Zur'ah rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat seseorang mengurang-urangi kedudukan salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu, maka ketahuilah bahwa dia zindiq. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah, tidak bilang rafidhah, tidak bilang khawarij, tidak bilang sufi, tidak bilang siapapun. Dengan kalimat umum, siapapun, kalau engkau melihat seseorang yang mengurang-urangi salah seorang sahabat, tidak mesti banyak, satu saja sudah cukup dia zindiq. Dia memuji Abu Bakar wa Umar wa Uthman, tapi mencela satu sahabat. Tapi saya enggak senang sama si fulan, benci, dia begini dia begitu, cukup dikatakan zindiq. Qala fa'lam annahu zindiq wa innama yuriduna an yujarrihu shuhudana, ketahuilah bahwa mereka tujuannya hanya ingin menjarah saksi-saksi kita. Mereka hanya ingin menjarah saksi-saksi kita. Siapa saksi-saksi kita? Para sahabat. Kenapa kamu salatnya seperti ini? Kenapa puasanya seperti itu? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa ibadahnya seperti itu? Kenapa akidahnya, keyakinannya seperti ini? Selalu kamu akan katakan, karena hadis riwayat Abu Hurairah, karena hadis riwayat Ibnu Umar, karena hadis riwayat Aisyah, karena hadis riwayat fulan wa fulan, karena hadis, mesti sahabat yang disebut. Lah kalau dijatuhkan sahabatnya, akan gugur hadisnya. Maka mereka yang mencerca sahabat itu tidak lain kecuali menggugurkan saksi-saksi kita. Kalau menggugurkan saksi-saksi kita, maka akan gugur pula persaksiannya yang dibawanya. Dan berarti mereka bukan mencela seorang sahabat, tapi mencerca sekian banyak hadis yang dibawanya. Apalagi subhanallah, bukan tidak sengaja. Saya yakin bukan tidak sengaja. Yang sering dicerca justru muktirin bin hadis. Yang sering dicaca justru mereka-mereka yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah paling banyak dicerca oleh mereka. Bahkan sampai ditulis buku oleh Abu Hurairah dengan judul Pendusta Pertama dalam Sejarah Islam, Abu Hurairah. Syiah paling benci kepada Abu Hurairah. Setiap membaca riwayat-riwayat yang mereka sengaja memilih riwayat-riwayat yang tidak masuk akal menurut akal mereka. Adapun akal sunnah diterima. Akalnya seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini hadis apa seperti ini? Gak masuk akal. Siapa sih rawinya? Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah selalu buat hadis-hadis kayak gini. Abu Hurairah lagi. Qul inna a'udzubikumullah. Sebagian mereka, tokoh mereka Jalaluddin, Kang Bolal juga sama. Kalau membaca hadis, kok hadis yang seperti ini dimuat dalam kitab yang semulia ini? Saya tidak mengerti. Ini kesalahan dari siapa? Apa dari Abu Hurairahnya atau dari Bukhari-nya? Maksudnya silakan cerca siapa saja boleh. Mau cerca Bukhari boleh, mau cerca Hurairah boleh. Na'udzubillah. Kalimat-kalimat yang na'udzubillah, kalimat syubhat yang mengerikan. Yang dikatakan syubhat khattarfah yang kayak gini ini. Syubhat itu menyambar. Dia bergaya seakan-akan dia memuliakan kitab Bukhari. Aku akan membaca kitabnya, aku berwudu sebelumnya. Karena aku lihat buku ini memuat ucapan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ketika aku sampai dalam hadis di bab mandi tentang Musa alaihi salam yang berlari dalam keadaan telanjang, aku heran. Hadis yang seperti ini kenapa harus dimuat sih? Entah apakah itu kesalahan Abu Hurairah atau Bukharinya. Ucapannya sangat halus, tetapi menikam, pedang bermata dua. Silakan kalian cerca Abu Hurairah, silakan kalian cerca Bukhari, bebas, itu maknanya. Demikian pula ketika membaca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah SAW membicarakan tentang keluarnya tanduk syaitan minha huna, sambil menunjuk kamar Aisyah. Ada apa dengan Aisyah? Kok sampai Rasulullah SAW menunjuk ke kamarnya dan dikatakan dari sana muncul tanduk syaitan? Wallahu a'lam, ada apa dengan Aisyah? Kita membaca hari berikutnya. Astagfirullah. Ini juga sama. Kalimat yang kelihatannya halus, tapi maknanya silakan cerca Aisyah. Yang Rasulullah SAW mengatakan dari kamarnya akan keluar. Siapa yang bilang dari kamarnya? Enggak ada satu hadis pun. Yang ada adalah asyara ilal masyriq atau asyara ilal iraq, dan asyara mengisyaratkan ke arah kamar Aisyah, bukan ke kamar Aisyah, ke arah kamar Aisyah. Wajar tuh kalau saya sekarang menunjuk ke arah timur, mana sana kan rumah saya, pasti di sana. Itu maknanya ke arah kamar Aisyah atau ke arah iraq atau ke arah masyriq maknanya. Barakallahu fikum. Tetapi dia pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Ada apa dengan Aisyah? Maksudnya silakan kalian cerca Aisyah, boleh. Sehingga guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Gurunya kayaknya halus, muridnya kasar. Dasar Aisyah memang begini, memang begitu. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, diajari oleh gurunya. Na'udzubillah. Pantas dipanggil Kang Bola. Karena memang benar-benar bola. Kembali pada ucapan berikutnya dari para ulama. Qala Abu Zur'ah, idza ra'aita ar-rajul, sudah dibaca tadi ya. Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah, maka jika engkau melihat seseorang mencerca salah seorang sahabat Rasulullah, ketahuilah, maka ketahuilah bahwa dia zindiq. Wa innama yuriduna an yujarrihu syuhudana, mereka tidak lain kecuali ingin menjatuhkan saksi-saksi kita. Liyatlubul kitab was sunnah al-yubtilu al-kitab was sunnah wal jarh bihim aula wa hum zanadiqah. Kata Abu Zur'ah selanjutnya, mereka menjatuhkan saksi-saksi kita, liyubtilul kitab was sunnah, untuk menggugurkan kitab dan sunnah, untuk membatalkan kitab dan sunnah. Wal jarah bihim aula, menjarah mereka lebih pantas, karena mereka memang zanadiqah. Kenapa harus Abu Hurairah yang dijarah? Mereka lebih pantas untuk dijarah. Kenapa Aisyah yang dijarah? Mereka lebih pantas untuk dijarah. Qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, berkata Abdullah, anak dari Imam Ahmad rahimahullah, dia berkata, qultu li abi, aku katakan pada ayahku, man ar-rafidhi, siapakah rafidhah, Qala alladhi yashtum wa yasub Abu Bakr wa Umar. Tanya pada bapaknya Imam Ahmad, siapakah yang disebut dengan Rafidah atau seorang Rafidi? Dijawab, orang yang mencerca Abu Bakar dan Umar. Wa sa'altu abi an rajulin yashtum rajulan min ashabi Rasulullah SAW ma arahu ala al-Islam. Aku tanya lagi, bagaimana orang yang mencerca salah seorang sahabat? Qala ma arahu al-Islam. Aku tidak melihat dia di atas keislaman. Aku tidak melihat dia di atas keislaman. Sama dengan pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, kufur. Apa dalil beliau rahimahullah? Dalilnya ayat tadi, Muhammadun Rasulullah alladzina ma'ahu asyiddau wal kufaru rahama'u bainahum tarahum ruka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'ajarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Setelah dipuji Muhammad Rasulullah SAW dan yang bersamanya, orang yang keras terhadap orang kafir, lemah lembut sesama mereka, mereka yang beribadah terlihat tanda-tanda bekas sujud, mereka berupaya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Taala, sampai pada kalimat permisalan mereka di dalam Taurat, mereka ada tanda-tanda bekas sujud, dan permisalan mereka dalam Injil kazar'in, permisalan mereka dalam Injil seperti pohon yang tumbuh membesar semakin kokoh semakin kokoh. Yu'jibu zurra, mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Kata Imam Malik, Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar, maka siapa yang jengkel kepada sahabat, maka dia kufur. Maka dialah yang dimaksud oleh Allah, liyaghidha bihimul kuffar. Ini dalilnya Imam Malik rahimahullah. Sehingga kata Imam Ahmad juga sama, ma'arahu alal Islam. Aku tidak melihat mereka di atas Islam. Aku tidak melihat mereka di atas Islam. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sifatul mu'min min ahli sunnah wal jamaah man 'arafa haqqas salaf alladhina ikhtarahum Allah li sohbati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa tarahhama 'ala jami' ashabi Muhammadin saghirihim wa kabirihim wa haddatha bi fadailihim wa amsaka 'amma shajara bainahum. Hadza majtama' alaihi al-ulama'u fil afaq. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sifatnya seorang mukmin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah adalah demikian-demikian. Sampai pada kalimat yaitu orang yang mengenali hak para salafus saleh. Hak para pendahulu yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Siapa yang dimaksud? Para sahabat. Siapa yang mengenali salaf, para pendahulu yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya, dan kemudian mengucapkan doa rahmat untuk mereka dan kepada seluruh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kecilnya dan yang besarnya, wa haddatsa bi fadailihim, dan menyampaikan keutamaan-keutamaan mereka, dan diam terhadap apa-apa yang diperselisihkan oleh mereka, ini sifat seorang mukmin ahli sunnah wal jamaah. Hadza majtama' alaihi al-ulama'u fil afaq, dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh para sahabat, para ulama di seluruh penjuru dunia, fil afaq, di seluruh ufuk dan di seluruh penjuru. Hadza majtama' alaihi al-ulama', artinya ini ijma', ini kesepakatan seluruh para ulama, enggak berbeda pendapat. Kalau ada seseorang yang mencerca sahabat, maka dia zindiq. Hati-hati ikhwan fillah na'azakumullah. Kita lihat hampir semua ahlul bid'ah terjatuh dalam cercaan pada sahabat. Tidak hanya Rafidhah. Termasuk Khawarij mencerca Uthman bin Affan dan membenarkan para pemberontak seperti ucapannya Said Qutb. Termasuk Sufi menyatakan bahwasanya mereka itu hanya menimba ilmu-ilmu yang paling rendah, ilmu syariat, sedangkan kita mendapatkan ilmu hakikat yang lebih tinggi dari mereka. Kita mengambil dari sumber di mana mereka mengambil. Bahkan dari sumber di mana Nabi mengambil, bahkan dari sumber di mana para malaikat mengambil daripadanya. Ini ucapan kaum sufi, termasuk juga Mu'tazilah, mencerca sahabat, termasuk Mu'tazilah belakangan, yang termasuk Muhannatsin Mu'tazilah, Mu'tazilah banci, karena sebagiannya masih ikut-ikut Ahlu Sunnah, tapi sebagiannya masih berpikiran Mu'tazilah. Mereka juga sama menyatakan bahwa nahnu, mereka aslam, wa nahnu a'lam wa aslam. Para sahabat memang selamat, tapi kita lebih alim dan lebih selamat. Kenapa Aqlani berkata begitu? Kata mereka, para sahabat itu hanya gihnun, pokoknya ya, tidak berpikir, tidak meneliti, tidak mencari kenapa, kenapa, dan kenapa. Sedangkan kita meneliti. Babi dilarang, diharapkan, kenapa? Kita selidiki. Ini gak boleh, kenapa? Kita bahas. Kita masukkan laboratorium, kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga kita a'lam. Mereka memang selamat. Selamat mereka. Tapi kita a'lam wa aslam. Kita lebih alim dan lebih selamat. Astagfirullah. Dia juga sama mencerca sahabat. Bahkan bukan satu, seluruhnya dicerca. Korps semuanya disebut. Qul inna a'udzubikumullah. Hampir semua ahlul bid'ah mencerca sahabat. Bahkan beberapa ahlul bid'ah baru juga sama mencerca sahabat. Ada ahlul bid'ah baru. Maksudnya ahlul bid'ah baru itu kemarin ahlul sunnah, sekarang jadi ahlul bid'ah. Baru jadi kemarin kejadian. Sama. Ujung-ujungnya mencerca sahabat. Nah, kalian akan tahu sendiri insyaAllah bahwa mereka yang terjumus di dalamnya, yang kemarin masih ahlu sunnah, tiba-tiba berbicara tentang sahabat. Ada yang mencerca sahabat-sahabat demikian, ada yang mencerca sahabat-sahabat demikian. Qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa yara ashab al-hajith al-kaf an amma shajara baina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وتطهير السنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. Berkata Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidah As-Salaf wa Ashabul Hadith, para Ashabul Hadith berpendapat untuk kaf, untuk menahan lidah, tidak berbicara, tidak berkomentar tentang apa yang terjadi di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah. Ini apa yang diperselisihkan oleh mereka. Wa tathhiril alsinah. Mereka berpendapat untuk membersihkan lidah dari apa yang mengandung aib terhadap para sahabat. Apa yang mengandung aib tidak diucapkan. Dibersihkan lidah dari ucapan-ucapan seperti itu. Aw naqsan fihim, atau yang mengandung pengurang-urangan dari kedudukan mereka. Wa yarawna tarahum ala jami'ihim, dan berpendapat untuk mendoakan rahmat kepada mereka dan berwala kepada mereka, mencintai mereka, kafatihim, keseluruhan mereka, tidak pilih-pilih. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, ittafaqa أهل الإسلام على أن جميع الصحابة عدول. قال ابن حجر رحمه الله سفقت seluruh أهل الإسلام bahwa seluruh para sahabat adalah orang-orang yang adil, jujur, terpercaya. ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع. Tidak ada menyelisihinya kecuali kelompok-kelompok syad yang nyeleneh dari kalangan mubtadi'ah, dari kalangan ahlul bid'ah. Ini ucapan Ibnu Hajar bahwa sahabat kulluhum udhul, semuanya adil, jujur, terpercaya, bisa diterima riwayatnya. Ini semua para ulama berpendapat sama, illa syudud minal mubtadi'ah, kecuali syudud, golongan orang-orang yang nyeleneh, yang aneh sendiri dari kelompok-kelompok mubtadi'ah. Apakah dari Syiah Rafidhah atau dari Khawarij atau dari mereka yang sejenisnya. Qala Muhammad ibn Ali rahimahullah, Hadatsana Muhanna qala sa'altu Ahmad an Ubaidillah ibn Musa al-Abasi faqala kufi faqultu kayfa huwa qala kama syaa Allah qultu kayfa huwa ya Aba Abdillah qala la yu'jibuni an uhaddith anhu qultu lima qala yuhaddis bi ahadith fiha tanaqqus li ashabi Rasulillah sallallahu Lihat Muhammad ibn Ali rahimahullah mengatakan menyampaikan kepadaku Muhanna. Aku tanyakan kepada Ahmad tentang Ubaidillah atau Ubaidullah ibn Musa al-Absi tentang seseorang rawi. Faqala dijawab oleh beliau Kufi, dia orang Kufah. Qultu kaifa huwa? Bagaimana dia? Kama syaa Allah. Sekehendak Allah. Aku katakan, kaifa huwa? Ya Aba Abdillah, bagaimana beliau? Wahai Aba Abdillah. Karena dia maksudnya tadi terangkan, qala la yu'jibuni. Aku tidak suka. Dia tidak mengagumkan aku tidak suka dengan dia. Dan aku tidak ingin untuk meriwayatkan hadis dari dia. Qultu lima? Aku katakan, kenapa? Yuhadis bi ahadits fiha tanaqqus li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang di dalamnya mengandung pengurangan, mengandung cercaan terhadap para sahabat. Cuma meriwayatkan hadis. Karena yang diriwayatkannya mengandung cercaan, mengandung sesuatu yang mengurangi kedudukan sahabat, Imam Ahmad enggak suka. La yu'jibuni. Aku enggak suka untuk meriwayatkan dari dia. Karena meriwayatkan hadis-hadis yang seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini meriwayatkan hadis tidak menambahi, tidak mengurangi. Tapi karena hadis yang diriwayatkannya yang seperti itu, beliau enggak suka. Hadis yang di dalamnya fihi tanaqqus li sahab li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Hanbal rahimahullah, sami'tu Aba Abdillah rahimahullah yaqul. Aku mendengar Abu Abdillah rahimahullah berkata, أخرج إلينا غندر يعني محمد بن جعفر كتبه عن شعبة فكتبنا منها غندر يعني julukan محمد بن جعفر mengeluarkan kitab-kitabnya dari شعبة فكتبنا منها maka kami mencatat daripadanya كنت أنا وخلف ابن سالم المخرمي aku dan Khalaf Ibn Salim al-Makhrami wa kana fiha tilka al-ahadith, dan di dalam kitab-kitab itu ada hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis apa? Hadis yang tadi yang fihi tanaqqus, yani allati fiha dzikru ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang padanya ada sebutan tentang sahabat-sahabat nabi begini dan begitu. Fa amma ana falam aktubha, adapun aku tidak mencatatnya. Wa amma Khalaf fakatabaha, adapun Khalaf mencatatnya. Alal wajhi kulliha, mencatatnya seluruhnya sesuai dengan aslinya. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, kuntu aktubul asanid wa ad'al kalam. Qultu li Abi Abdillah, lima? Qala li a'rif ma ruwiya Sya'bah. Kata beliau, adapun aku hanya mencatat sanadnya tapi enggak mencatat isinya. Loh, untuk apa mencatat sanadnya? Untuk mengetahui yang diriwayatkan tadi dari siapa. Kok ada berita-berita kayak gitu tentang sahabat? Dari mana? Tapi kata-katanya aku gak mau dengar, gak mau tahu. Yang penting dia tahu isinya begitu, isinya mencerca sahabat atau ada pengurang-urangan sahabat. Qala Abu Abdullah, la uhibbu an yaktub hadhihi al-ahadith allati fiha dhikru ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la halal wa la haram wa la sunan. Qultu aktubuha? Qala la tandur fiha. Dikatakan aku tidak suka untuk mencatat, untuk dia mencatat hadis-hadis yang seperti ini yang menyebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi. Tidak masalah halal, tidak masalah haram, tidak masalah sunan. Qultu aktubuha? Aku tulis. Qala la tandur fiha. Kata dia, jangan lihat padanya. Wa yashai'in fi tilka min al-'ilm. Kata Abu Abdullah, emang ada apa di dalamnya dari ilmu? Ini ada faedah ilmu apa di dalamnya? Sahabat fulan begini, sahabat fulan begitu. Apa ilmu yang kamu dapat? Laisa fiha minal ilm. Alaikum bisunan wal fiqh wa ma yanfa'ukum. Atas kalian untuk mencatat sunnah-sunnah, fiqh-fiqh, dan apa yang bermanfaat buat kalian. Sedangkan hadis ini, apa faedah? Mengetahui sahabat fulan pernah berbuat begini, berbuat kesalahan ini, sahabat fulan pernah berbuat kesalahan itu, apa? Apalagi dikhususkan kitab tentang kesalahan-kesalahan sahabat. Isal faedah. Malah minal ilm, apa yang ada dalamnya dari ilmu? Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kana Sallam ibn Abi Mu'ti akhadha kitab Abi Awana. Sallam ibn Abi Mu'ti mengambil kitab dari Abu Awana. Alladhi fihi dhikru ashabin nabi, yang dalamnya disebutkan tentang sahabat-sahabat nabi. Fa'uhriqa ahadith al-a'mash tilk, maka aku membakar semua catatan-catatan hadis-hadis A'mash tadi, karena berisi yang seperti itu. Qala al-Fadl ibn Ziyad, berkata Fadl ibn Ziyad, sami'tu Abu Abdullah ibn Hanbal wa dafa'a ilayhi rajulun kitaban fi ahadith mujtami'ah ma yunkar fi ashabi Rasulullah SAW munahri. Aku mendengar Abu Abdullah ibn Hanbal, ini Imam Ahmad rahimahullah, menyerahkan kepadanya seseorang, ini ada seseorang yang menyerahkan kepadanya satu kitab. Di dalamnya ada hadith-hadith yang diingkari, yaitu tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mengandung pengurangan-pengurangan padanya. Fanadzara fihi tsumma qala, maka Imam Ahmad membacanya kemudian berkata, ma yajma' hadhihi illa rajulun su, tidaklah mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini kecuali orang jelek. Illa rajulun su. Wa sami'tu Abu Abdullah yaqul balaghani Sallam ibn Abi Muti' annahu jaa ila Abi Awana fasta'ara minhu kitaban kana 'indahu fihi balaya mimma ra'ahu al-A'mash فدفعه إلى أبي عوانة يعني الأعمش فذهب سلام به فأحرقه. Dikatakan sampai kepada aku mendengar Abu Abdullah berkata, sampai kepada aku berita bahwa Sallam ibn Abi Muti' dia datang kepada Abu Awana dan meminjam daripadanya kitab yang di sisinya atau di dalamnya ada berbagai macam bencana. Ini riwayat-riwayat yang seperti itu tadi. Mimma rawahu al-A'mash, dari apa yang diriwayatkan oleh al-A'mash. Ini Abu Awana. Fadafa'ahu ila Abi Awana, maka diserahkan kepada Abu Awana, ini al-A'mash. Fadahaba Sallam fa'ahraqahu, maka Sallam mengambilnya dan membakarnya. Faqala rajulun li Abi Abdillah, maka seorang berkata kepada Abu Abdillah Imam Ahmad, arju an la yadurhu dhaka syai'an, insyaAllah, mudah-mudahan yang demikian tidak membuat mudarat, insyaAllah. Faqala Abu Abdullah yadurru, membuat madarat, bal yujar alaih. Ketika orang tadi berkata mudah-mudahan enggak membuat kejelekan dengan dibakar itu, kejelekan, bahkan mendapat pahala. Kenapa mendapat pahala membakar riwayat-riwayat yang sahih dari tentang sahabat? Karena membicarakan kejelekan seorang mukmin itu dosa, apalagi membicarakan kejelekan seorang mukmin yang mulia yang memiliki sifat sabaqiyah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yujar alaihi insyaallah, bahkan dapat pahala insyaallah, demikian kata beliau. Qala Abu Harith Muhammad bin Ahmad As-Sa'igh rahimahullah, ja'ana 'adadun wa ma hum dzakaru أنهم من الرقة فوجهنا بها إلى أبي عبد الله هكذا العبارة. ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. Datang beberapa orang dan menyebutkan tentang perkara-perkara riqqah. Fawajahna biha ila Abi Abdullah. Maka aku antarkan mereka ke Imam Ahmad Abu Abdullah. Demikian ibarahnya. Wallahu alam. Ma taqulu fi man za'ama annahu mubah? Apa pendapatmu dengan orang-orang yang berkata bahwasanya boleh membicarakan kejelekan-kejelekan sahabat? Maka Abu Abdullah mengatakan hadza kalamun su. Pendapat seperti itu adalah ucapan yang jelek. Radi. Yujalibuna haulal qaum. Jauhi mereka kaum tersebut yang menganggap boleh membicarakan kejelekan para sahabat. Jauhi mereka. La yujalisun. Jangan kalian bermajlis dengannya. Wa yubayyin amrahum linnas, dan terangkan keadaan mereka pada manusia. Terangkan keadaan mereka pada manusia. Kita lanjutkan sampai selesai atau kita hentikan? Hah? Tanggung ya? Tinggal 5-6 riwayat lagi. Pendek-pendek. Berkata Awam ibn Hausyar rahimahullah, "Udzkuru mahasin ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kata Al-Awam ibn Hausyar, sebutkan tentang kebaikan-kebaikan para sahabat. "Ta'talif alaihim qulubun nas." Dengan itu hati-hati manusia akan jinak kepadanya, kepada para sahabat. "Wala tadhkuru masawihim," dan jangan kalian sebut kejelekan-kejelekan mereka. "Fatahrisun nas alaihim," karena dikhawatirkan manusia akan menjadi lancang pada mereka, akan menjadi enggan, kurang ajar kepada para sahabat. Tentunya kalau kita sebutkan keutamaan-keutamaannya, manusia akan cinta pada para sahabat dan ingin menjadi seperti mereka. Tapi kalau diceritakan kejelekan-kejelekannya, apalagi tercampur dengan yang dusta, yang palsu, yang ditambah, yang dikurangi, maka manusia akan menjauh. Dan kalau menjauh dari para sahabat, na'udzubillah, akhirnya menjauh dari hadis. Menjauh dari hadis. Al-harsh maknanya khusyunah, kekakuan. Wahtarash al-qawm maknanya hasyadu. Wal ma'na turisul adawah wal baghdha, maknanya adalah mewariskan permusuhan dan kebencian. Ceritakan yang baik-baik, ceritakan keutamaan mereka sehingga manusia cinta pada para sahabat dan meneladani mereka. Tetapi kalau ceritakan yang jelek-jelek, maka niscaya manusia akan memusuhi mereka, menjauh dari mereka, akan membenci mereka. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa'lam anna sadd as-sahabah haramun min fawahish al-muharramat sawa'un man labasa al-fitan minhum wa ghayruh. Kata An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwa mencerca sahabat merupakan perkara yang haram. Dikatakan oleh beliau, perkara yang haram dan termasuk fahishah, perbuatan fuhsy dari kalangan dari muharramat. Fahishah dari muharramat. Dan perbedaannya fawahish dengan secara umum muharramat, kalau yang fawahish adalah diingkari bukan hanya dengan nas tetapi dengan fitrah dan akal. Itu fuhsh namanya. Dan seringkali dalam Al-Quran yang disebut fuhsh adalah zina, liwat, dan sejenisnya. Yang orang yang sehat akalnya pasti akan jijik terhadapnya. Itu dikatakan fuhsh. Kata beliau, haram dan merupakan fawahishil muharramat, merupakan perkara yang haram dan fuhsh. Sama saja apakah orang-orang yang terlibat dalam fitnah ataupun yang tidak terlibat dalam fitnah. Yang terlibat dalam fitnah tentunya khawarij dan rawafid. Yang terlibat dalam fitnah di masa-masa tersebut mereka. Demikian pula yang tidak terlibat dalam fitnah, yaitu orang-orang yang datang belakangan di masa-masa terakhir ikut mencerca, maka tetap dia terkena cerca. Dikatakan haram dan fawahish. Qala Imam Ahmad rahimahullah, innahu yajib 'ala as-sultan ta'dibuhu aw ta'dibu man sadda as-sahabah wa 'uqubatuhu wa laysa lahu an ya'fu 'anhu bal yu'aqibuhu wa yastatibuhu. Kata Imam Ahmad, wajib bagi penguasa untuk menghukum orang yang mencerca sahabat. dan memberikan balasan yang setimpal pada mereka, dan tidak boleh memaafkan mereka, bahkan harus dihukum dan diminta taubatnya. Istatibuhu, diminta taubatnya. Qanibna azakumullah. Kenapa dikatakan tidak boleh dimaafkan? Karena bukan haknya mereka. Beberapa perkara-perkara dalam hukum itu ada dua jenis. Ada jenis yang kaitannya dengan manusia lain, ada jenis yang kaitannya dengan agama atau dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka yang kaitannya dengan manusia lain, bisa manusia itu memaafkan, selesai. Bagaimana? Kisos. Kisos. Kalau keluarganya memaafkan, gak jadi kisos. Saya sudah maafkan. Saya hanya berdiat. Karena itu hak mereka. Tetapi yang diberbuat oleh mereka dengan mencerca sahabat, itu bukan hak mereka, bukan hak manusia. Karena ini mencerca apa yang dibawa oleh para sahabat, agama. Maka la'afu anhu, tidak boleh memaafkan mereka. Bal yu'aqibuhu, bahkan harus dihukum. Yastatibuhu. Nah, kalau mencerca kalian wahai penguasa, kalau mencerca kalian wahai para penguasa, kalian memaafkan tidak apa-apa. Tangkap. Karena subversif ya dulu istilahnya. Teruslah dinasehati, setelah di, ya sudah, dimaafkan. Dan mengapa? Itu hak mereka. Tetapi kalau ini bukan hak mereka, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Qala Ishaq ibn Rahuya rahimahullah, man syatama ashab Rasulullah sallam yu'aqab wa yuhbas. Siapa yang mencerca Rasulullah SAW atau mencerca sahabat-sahabat Rasul, maka dia dihukum dan dipenjara. Wa hadza qawlu katsirin min ashabina, dan ini ucapan sebagian besar dari sahabat-sahabat kami, kata beliau. Berkata juga Syatibi rahimahullah, wa aslu hadzal fasad, yani sahabat salaf, kata Imam Syatibi, dan asal muasal dari kerusakan ini, kerusakan mencerca salaf, min qibalil khawarij, asal muasalnya dari sisi kaum khawarij. Fahum awwalu man la'ana salafus salih, mereka adalah orang-orang yang pertama melaknat para salafus salih. Wa kafara sahabah, yang mengkafir-kafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anil sahabah. Wa mislu hadha kulluh yulisul adawah al-baghdha, dan semua perkara ini menyebabkan permusuhan dan kebencian. Berkata Hafiz Ibn Amr Ibn Rafi' rahimahullah, kunna julusan inda Abil Walid Abdul Malik Ibn Jurayj, kami pernah duduk-duduk di sisi Abil Walid Abdul Malik Ibn Jurayj rahimahullah. Faida birajulin min ali Badan, tiba-tiba seseorang dari suku Badan yang dijuluki dengan Fulan, tidak disebutkan namanya, atau tiba-tiba datang padanya. Faqala lahu ya Abul Walid, wahai Abul Walid, mani Rafidhi, siapa yang disebut Rafidhi? Bainan nas, di antara manusia, siapa yang disebut Rafidhah? Qala man yarfud ahadan min ashabi Muhammadin wa karihahu. Rafidhi, kata beliau, adalah seorang yang menolak sahabat atau salah satu dari sahabat Rasulullah SAW dan membencinya. Berarti Khawarij Rafidhah. Khawarij kok Rafidhah? Berarti Mu'tazilah Rafidhah. Berarti apa lagi? Mu'tazilah Sufi Rafidhah. Karena mereka mencerca sahabat semua. Nah, سئل أبا عبد المجيد عبد العزيز ابن أبي رواد رحمه الله من الرافضي siapa itu رافضي قال الرافضي من كره أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رافضي adalah orang yang benci kepada salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. أو كان له عيب سوء, atau dia di atas aib yang jelek. Ini Rafidhi. Qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah rahimahullah, "Idza dzakaru ashhaba Muhammadin fa amsik." Kata beliau, kata Abu Qilabah, kalau disebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi, diam. Ini kalau disebutkan tentang kisah atau riwayat-riwayat tentang sahabat Nabi, terjadi begini, terjadi begitu, lidah kita harus dijaga. Hati-hati dalam menyebutkan. Dan hati-hati, jangan sampai tergelincir menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak pantas terhadap para sahabat. Ya, mereka itu memang ghusaiyah. Tahu ghusaiyah? Buih banjir. Waduh. Kok beraninya mengatakan seperti itu? Ini sahabat memang begini, memang begitu. Ini khonifidina azakumullah. Keberanian orang-orang ini bersumber dari sesuatu yang ada dalam hati. Ima kesombongan bahwa dirinya lebih hebat dari sahabat. Wa ima kekurangan iman sehingga tidak wara, tidak berhati-hati, terlalu berani, terlalu lancang. Wa ima pasti ada sesuatu dalam hatinya. Karena apa yang terucap di lidah merupakan sesuatu yang ada dalam hatinya. Bahkan biasanya yang tersembunyi lebih banyak lagi. Nasallu salama wa alafiyah. Wa nasallu salala al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.